si Ipa, si Gajal ma anung owa. Saprak cicing di kota, dangdanan manika cita. Pupuk na dikiriting, si Gapun tuk hayam rintin. Kongkorong tilas gogok, anting sa gede tataka. Sepuluh, eh.